hati padamu. Oh Aida, aku pun tak punya alasan. Setiap hari semakin ku cinta kamu, karena cintaimu adalah takdirku. Jadikanlah aku pendamping hidupmu, karena cintaimu membahagiakanku. Muara hidupku itu kamu. Aida, sederhanamu membuat ku semakin tergila-gila padamu. Oh Aida, sungguh ku benar-benar yakin kau satunya yang melengkapi hidupku. Karena cinta pendamping hidupmu, karena cintaimu membahagiakanku. Muara hidupku itu kamu.